السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang mabit di Mina dan melempar jumrah di hari-hari tasyriq. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيِ رَجَعَ إِلَى مِنَا وَبَاتَ بِهَا. Kata penulis Ibnu Naqib rahimahullah, apabila jamaah haji sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah, sudah selesai melaksanakan tawaful ifadah, begitupun mereka telah melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, maka mereka raja'a ila Mina, kembali lagi ke Mina. Wabata biha, dan mereka menginap di Mina. Ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya menginap adalah layaliya at-tashriq, yaitu di malam maram tashriq, ya, tanggal 11, 12, dan 13. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Istazana al-Abbas ibnu Abdil Muttalib radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bimakkata layali Mina. Al-Abbas ibnu Abdil Muttalib, yang merupakan paman Nabi alaihi salatu wassalam, meminta izin kepada Nabi untuk menginap di Mekah di malam-malam Mina. Ya, malam-malam yang seharusnya menginap di Mina. Min ajli siqayatihi. Karena memang Al-Abbas ditugaskan untuk memberikan minum jamaah haji. Fa'adhina lahu, maka Nabi pun mengizinkan Al-Abbas untuk kembali ke Mekah. Hadis ini sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, faqad dalla, hadis ini telah menunjukkan kepada kita, annahu la yajuzu li ghairil ma'zur tarkuhu, bahwa orang yang tidak punya uzur, mereka tidak boleh apa meninggalkan mabit di Mina, yaitu di malam-malam hari tashriq. وَيَشْتَرَطُ أَنْ يُوْجَدَ فِيهَا مُؤْزَمُ اللَّيْلِ, dan disyaratkan bahwa jamaah haji harus ada di Mina مُؤْزَمُ اللَّيْلِ, yaitu di kebanyakan malam. Ya. Lalu dikatakan di sini, tentunya hukum dari mabit di Mina itu adalah wajib. Ya, itu adalah wajib. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah, wa yaltaqitu fi awwali ayyami at-tashriq wa hiya thani al-eid 21 hasatan min Mina. Jamaah haji memungut atau mengambil di hari pertama hari tashriq atau hari Id yang kedua, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, mereka mengambil 21 kerikil dari Mina. 21 kerikil dari Mina. Wa yatajannabul mawadi'as salasah al-mutaqaddimah. Dan hendaknya menjauhi tiga tempat yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Marma. Marma itu tempat dilemparkannya jumroh. Jadi yang sudah masuk ke situ ya, jangan kita ngambil dari situ, tapi nyari tempat yang lain. Yang kedua adalah Al-Hush. Hush, bagaimana sudah kita bahas sebelumnya, sebenarnya secara bahasa artinya kebun. Hanya saja dahulu, ya karena tidak seperti sekarang ya, ada fasilitas toilet dan lain sebagainya, mereka menunaikan hajatnya di hush, di kebun. Ya, itu tidak boleh kita mengambil di situ, ya karena dikhawatirkan ada najis dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah al-masjid, ya tidak boleh mengambil dari masjid. Lalu dikatakan di sini, فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ, apabila matahari telah tergelincir, ini di tanggal 11 para pemirsa Niaga TV. Kemarin kita bahas tanggal 10. Ya, tanggal 10 itu ada melempar jumrah Aqabah, lalu ada mencukur rambut, kemudian ada lagi apa menyembelih, ada tawaf ifadah, ada sa'i dan lain sebagainya. Sekarang kita berada di tanggal 11 Dzulhijjah. Fa idza zalatish syamsu, apabila matahari tergelincir, ya, yang menandakan masuknya waktu sholat zuhur. Rama biha qabla shalah, maka jamaah haji itu melempar jumrah sebelum mereka mengerjakan sholat. Ya, mereka melempar jumrah sebelum mereka mengerjakan sholat. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ثم رجع إلى منى, kemudian Nabi kembali ke Mina. فمكث بها ليالي أيام التشريق, maka Nabi berdiam diri di Mina di hari-hari tasyrik. يرمي الجمرة إذا زالت الشمس, dan Nabi melempar jumrah itu apabila matahari tergelincir, yang menandai masuknya waktu salat zuhur. Kulla jamratin bisa bihasayat, dan setiap jumrah itu dilempar dengan 7 butir kerikil. Ya, dilempar 7 buah kerikil. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rama Rasulullah yauman nahri duha, Nabi melempar jumrah di hari nahar, yaitu tanggal 10, yang kita sebut dengan Jumratul Aqabah, itu di waktu duha. Jadi khusus di tanggal 10 atau di hari raya Idul Adha, itu melemparnya di waktu duha. Lalu dikatakan oleh Jabir, wa amma ba'du fa idza zalati syamsu, adapun hari-hari setelahnya, yaitu tanggal 11 atau tanggal 12, kemudian tanggal 13, itu dilakukan ba'da zawali asyams, setelah tergelincirnya matahari. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Bukhari begitu pun Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kunna, dahulu kami, natahayyan zawal asyams, kami melihat-lihat, menanti-nanti tergelincirnya matahari. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا, apabila matahari telah tergelincir, yang menandai masuknya waktu zuhur, kami pun melempar jumrah. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Jadi waktunya itu adalah setelah masuk waktu zuhur dan melempar jumrah dulu, baru salat zuhur. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib, فَيَرْمِي Al-jumratul ula, yang pertama dilempar adalah jumrah ula. Wahiyal lati tali masjidal khaif, dia adalah yang ada di samping masjid khaif, itu masjid yang terkenal di Mina. Fayas'ad ilaiha, jamaah haji naik ke tempat itu. Wayaj'aluha an yas'ad yasarihi, ia menjadikan masjid itu di sebelah kiri. Wayastaqbilul qiblah, wayarmiha, kemudian melempar jumrah itu bisabi hasayat dengan 7 buah kerikil, hasatan hasatan kama taqaddam. Satu buah tidak bisa 7 sekaligus, ya kama taqaddama, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu dikatakan di sini, summa yataqaddam, kemudian agak maju sedikit, summa yanharifu bihaitsu la yanaluhu al-hasa alladhi yarmihi an-nas, kemudian dia apa bergeser sedikit sehingga dia tidak terkena apa lemparan batu yang dilempar oleh manusia, ya, dan watabqal jamrah khalfahu, dan dia posisikan jumrah itu di belakang dia, wayastaqbilul qiblah, jadi dia bergeser, dia menghadap kiblat, wayad'u, maka dia berdoa setelah selesai melempar 7 buah kerikil itu, dia berdoa dalam kondisi menghadap Ka'bah, dia berzikir kepada Allah dengan khusyuk, dengan tadarru' biqadri suratil Baqarah. Lamanya seperti membaca surah Al-Baqarah, panjang sekali ya. Yang pasti disunnahkan setelah kita melempar jumrah yang pertama, ula itu kita beres 7 lemparan, kita membelakangi jumrah, menghadap kiblat, lalu kita berdoa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, setelah selesai berdoa, ya'til jumrata thaniyah, ya, jamaah haji mendatangi jumrah yang kedua. Fayaf'alu kama fa'ala fil ula, maka dilakukanlah apa yang dilakukan di jumrah yang pertama. Artinya kerikilnya sama 7, sambil membaca Allahu Akbar, ya, tidak boleh sekaligus dan lain sebagainya. Fa idza faragha minha waqafa da'a qadra suratil Baqarah. Kalau sudah selesai melempar jumrah yang kedua, lagi-lagi berdiri dan berdoa, lamanya seperti membaca surah Al-Baqarah, berarti panjang, ya. Walaupun tidak harus sampai seperti surat Al-Baqarah, tapi kita memohon, meminta, berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma, kemudian setelah itu, ya'ti al-jamrata tsalitsah, mendatangi jumrah yang ketiga. Wa hiya jumratul aqabah allati ramaha yauman nahr. Jumrah ketiga itu kita sebut dengan jumrah Aqabah, yang sebelumnya sudah kita lempar di hari Idul Adha. Fayarmiha bisab'in, maka dilemparlah sebanyak 7 kali, kama fa'ala yauman nahri sawa'an, persis seperti yang dilakukan di hari tanggal 10 Zulhijjah. Fayastaqbiluha al-qiblata an yasarihi, fa'idha faragha la yaqif inda. Fayastaqbiluha, dia menghadap jumrah tersebut, dan kiblat ada di sebelah kirinya, selesai dia dari melempar jumrah Aqabah, la yaqif indaha, tidak berhenti lagi, tidak lagi berdiam di situ, tetapi dia berjalan, wayabitu bimina. Setelah itu dia menuju ke tempat penginapan lagi. Artinya dia sudah selesai melempar jumrah di hari yang pertama. Thumma yaltaqitu minal ghad, kemudian di hari kedua, hari tasyrik tanggal 12, ya, jamaah haji kembali memungut 21 kerikil, ya, fayarmi biha al-jamarat al-thalath, yang dengan batu itu melempar 3 jamrah, jamratil ula, wusta, dan aqabah. Kullu jamratin bisab'i ba'da zawal kama taqaddama. Setiap jumrah itu kita lempar dengan 7 buah kerikil, ya, setelah masuknya waktu zuhur, sebagaimana yang sudah kita bahas. Lalu dikatakan di sini, wayajibu at-tartibu, dan melempar jumrah itu harus berurutan. Fayarmi ma yali masjid al-khayf awalan, maka dimulai dengan melempar jumrah yang ada di sebelah masjid khayf, kemudian dilanjutkan dengan jumratul wusta, kemudian dilanjutkan dengan aqabah. Wayundabul guslu kulla yaumin lirramyi, dan disunnahkan, dianjurkan mandi untuk setiap harinya, dikiaskan kepada kondisi-kondisi keramaian, ya, seperti hari Jumat, Idul Fitri, itu kan keramaian, disunnahkan untuk apa, mandi, kata beliau. Fa idza rama fi tsani at-tasyrik nudiba lil imami an yakhthuba khutbatan yu'allimuhum fiha jawazan nafar wa yuwaddi'uhum. Apabila sudah selesai melempar di hari yang kedua, disunnahkan atas imam amirul hajj, pemimpin para jamaah haji, agar mereka agar para amir itu menyampaikan khutbah. Apa isi khutbahnya? Menjelaskan bahwa ini kita sudah hari kedua tasyrik, bapak-bapak, ibu-ibu sudah melempar jumrah untuk kedua kalinya di tanggal ke-12 ini, bulan Zulhijjah, maka sudah boleh melakukan nafar awal. Artinya sudah boleh meninggalkan Mina bagi yang ingin meninggalkan Mina, ya tentunya dia menuju Mekah nanti untuk melakukan tawaful wada, tawaf perpisahan sebelum dia kembali ke tanah air. Summa yatakhayyaru baina ay yata'ajjal fi yawmaini wa baina ay yata'akhkhar. Kalau sudah hari kedua, dia boleh memilih antara dia ingin segera meninggalkan Mina atau dia ingin menyempurnakannya satu hari lagi. Itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Fa idza arada at-ta'jila falyanfir minha ila Makkah. Kalau mau ta'jil, mau menyegerakan, ya selesai melempar dua jumrah itu, dia boleh langsung bergerak ke Mekah. Bisyartin ayyartahila min Mina qabla al-ghurub. Tapi dengan syarat dia sudah meninggalkan Mina sebelum matahari tenggelam, memasuki hari ketiga. Fa idza gharabat, apabila matahari sudah tenggelam, wa huwa bi Mina, sedangkan posisi dia masih di Mina, imtana'a at-ta'jil, maka dia enggak boleh bersegera. Artinya dia harus menyempurnakan satu hari lagi. Wa lazimahu al-mabita wa ramyal qat, maka besok dia masih, hari itu dia wajib mabit, masih wajib menginap semalam lagi, dan dia esok harinya masih wajib melempar. Ini kalau terlambat sampai ke ghurub, yaitu terbitnya matahari. Wa in lam yurid at-ta'jil bata bi Mina. Ya kalau enggak mau bersegera, ya berarti nambah satu hari lagi di Mina. Wal taqata 21 hasatan. Kemudian seperti biasa mengambil 21 batu, yarmiha minal ghad, untuk dia lempar di hari esok setelah tergelincirnya matahari, kama taqaddama, sebagaimana kita bahas, thumma yanfir, maka dia sudah boleh nafar tsani. Lalu dikatakan di sini an-nuzulu fil mahassab, fil muhassab. Ini nama tempat ya, antara Mina dengan Mekah ada namanya al-muhassab. Wa yundabu, dianjurkan, ayyanzila al-muhassab. Apa itu muhassab? Wa huwa indal jabali alladhi inda maqabiri Makkah. Dia adalah gunung yang dekat dengan pemakaman Mekah. Ya, walaupun kata para ulama tidak ada keutamaannya sebenarnya, ya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala an, riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi melewati al-muhassab bukan karena ada keutamaan, tetapi karena Nabi lebih memilih jalan yang mudah untuk sampai ke kota Mekah. Lalu dikatakan di sini, fa idza arada al-i'timar i'tamara min al-hil. Apabila hendak melakukan umrah, maka melaksanakan umrah dari tempat yang halal. Artinya keluar dulu, misalnya ke Tan'im atau ke Ji'ranah ataupun ke Hudaybiyah misalnya, itu tanah halal yang dekat dengan Mekah. Kama sayati fi sifatil umrah, sebagaimana akan kita bahas ketika nanti kita membahas tentang sifatul umrah atau kaifiyatul umrah, tata cara melaksanakan umrah. Setelah ini tentunya kita akan bahas tentang tawaful wada. Apa hukumnya tawaful wada dan apa yang disunnahkan ketika kita ingin meninggalkan Mekah, itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda

ditanyain kenapa jarang hadir. Dia bilang mengimami para budaknya dengan keluarganya di rumah. Berdasarkan itulah seorang wanita boleh menjadi seorang imam. Kalau memang enggak ada yang bisa, enggak ada yang maju. Maksudnya menjadi imam buat laki-laki begitu, Pak? Iya, Pak Ustaz. Ya. Karena mengimami di rumah, mengimami budak seorang budak. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Baik. Makasih, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, itu sudah pernah kita bahas bahwa seorang laki-laki, seorang perempuan tidak diperbolehkan dia menjadi imam bagi kaum laki-laki, ya. Sebagaimana sudah kita bahas banyak sekali dalil-dalilnya, misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, ya, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwabuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah qawam, adalah pemimpin bagi para wanita, disebabkan apa yang Allah berikan, disebabkan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka, dan disebabkan karena mereka telah memberikan nafkah. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, ya, juz 1 nomor 191, beliau berkata, "Wa idza shallatil mar'ah birijalin wa nisa'in wa sibyanin dzukurin, fa shalatun nisa' mujzi'atun wa shalatur rijali wasibyan wadzukur ghairu mujzi'ah." Apabila seorang wanita menjadi imam untuk laki-laki, ya, untuk anak-anak laki-laki ataupun perempuan, anak-anak laki-laki, fa salatun nisa mujziah, salat wanita itu sah. Wa salatur rijal wasibyan adz-dzukur ghairu mujziah. Sedangkan salat laki-laki yang di belakangnya dianggap tidak sah, begitupun anak-anak laki-laki. Li'anna Allah azza wa jal, karena Allah azza wa jal ja'ala ar-rijal qawwamina 'alan nisa, telah menjadikan laki-laki pemimpin bagi wanita. Wa qasarahunna an ayyakunna al-awliya, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan wanita sebagai wali, ya, tetapi laki-laki yang menjadi wali. Wala yajuzu, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, wala yajuzu, tidak diperbolehkan, an takuna imra'atun imama rajulin, tidak boleh wanita jadi imam laki-laki, fi salatin bihalin abadan. Tidak boleh menjadi imam dalam kondisi apapun selamanya. Begitupun di antara dalil yang digunakan oleh para ulama adalah Al-Baqarah 228, Allah berfirman, Walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan bagi laki-laki memiliki derajat lebih tinggi, wallahu azizun hakim. Ya, ketika menafsirkan kalimat lirrijali alaihinna darajah, bahwa laki-laki memiliki hak, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki hak yang lebih besar dari wanita, dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, maksudnya adalah laki-laki diberikan derajat itu adalah rif'atan, ya, kedudukan, wariyasah, kepemimpinan, waziyadata haqqin 'alaiha, dan adanya hak yang besar dari kaum wanita, ya. Oleh karenanya kata beliau, mansibun nubuwah wal qada, yaitu jabatan kenabian, begitu pun qada, kehakiman, wal imamah as-sughra wal kubra, begitu pun kepemimpinan baik yang kecil ataupun yang besar, ya, wasairul wilayat, dan kepemimpinan-kepemimpinan yang lain, itu dikuasakan untuk laki-laki, ya, dikuasakan kepada laki-laki. Dan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Allah alam bisawab. Dan masih banyak ini dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang anak perempuan, kebetulan saya sudah berkeluarga. Tapi ibu saya masih terlalu ikut campur dalam rumah tangga saya dan suami. Kami tinggal di rumah yang berbeda, tapi siangnya saya nemenin ibu saya di rumahnya. Ketika suami saya mengajak saya keluar, ibu saya jarang kasih izin. Aku harus memohon dulu ke ibu untuk meminta. Itu bagaimana? Tidak boleh seperti itu. Bagaimana seorang ibu menahan anaknya yang akan diajak keluar oleh suaminya sendiri ya? Saya keluar, ibu saya jarang kasih izin. Ya tidak perlu minta izin ke ibu. Ini pun salah. Kita tidak perlu minta izin ke ibu. Ya memberitahukan, ya bu saya keluar dulu sama suami. Kalau enggak diizinkan, ya tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada suami. Ya kalau seorang wanita sudah menikah dengan suami ya, kedudukan suami, ketaatannya harus lebih besar daripada ketaatan seorang wanita, bahkan kepada orang tuanya sekalipun. Ya, itu harus ditempatkan ya. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, ketika kita menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, dan tentunya sesuai atau tidak itu ukurannya syariat, maka dalam kondisi itu kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kita akan mendapatkan keberkahan karena mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang lebih utama? Kalau kita habis salat subuh sambil menunggu waktu salat sunnah syuruq, apakah membaca zikir atau membaca Al-Qur'an? Tentunya membaca Al-Qur'an itu sebaik-baik zikir. Ya sebaik-baik zikir itu adalah Al-Qur'an. Dan Allah menyebutkan Al-Quran sebagai zikir. Dalam firman-Nya Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang menurunkan az-zikr yaitu Al-Quran dan kami pula yang menjaga. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari zikr yaitu membaca Al-Quran dari hukum-hukum Allah. Jadi membaca Quran itu bagus. Kalau zikir belum tentu kita membaca Quran, tapi membaca Quran kita berzikir plus kita memahami ayat dan lain sebagainya. Allah alam besar. Apakah boleh kita berzikir sambil mendengarkan ceramah di TV? Ya kalau bisa silakan. Kalau bisa kita melakukan dua aktivitas sekaligus silakan. Tapi kalau malah bikin nggak fokus ya bagaimana? Zikir di mulut ya lebih baik kita lakukan salah satunya. Karena mencari ilmu pun salah satu zikir yang paling utama, mencari ilmu. Ya. Katanya kita kan harus saling membantu orang lain. Apabila sama tetangga kita yang tidak mampu, tapi bagaimana? Kalau orang tersebut sudah kita pinjamkan barang, tapi sepertinya susah untuk kembalikan. Setelah kita tanya, baru dikembalikan. Dan setelah kita periksa barang kita, ternyata rusak. Tidak ngomong-ngomong, tidak bilang minta maaf. Jadi kita rasanya kapok, mau meminjamkan. Iya, masalah meminjamkan atau tidak itu kan kembali ke pribadi kita. Kalau kita tidak meminjamkan pun tidak masalah. Yaitu akad yang mubah. Kalau kita ingin meminjamkan ya silahkan. Kalaupun tidak kita pinjamkan dengan alasan misalnya dia tidak amanah atau khawatir tidak dikembalikan atau rusak ya nggak masalah kita tidak meminjamkan. Allah alam bissawab. Apa hukumnya hubungan suami istri yang suaminya tidak salat selama hidupnya? Ya tidak boleh, haram ya, tidak boleh haram ya seorang wanita muslimah tinggal bersama seorang laki-laki yang tidak salat sama sekali ya. Tidak halal seorang muslimah bersama seorang yang tidak salat ya, tidak dihalalkan. Ya bahwa tidak salat apalagi perkataannya sangat mengerikan seumur hidup itu menyebabkan pelakunya tidak sah keislamannya. Artinya dianggap bukan muslim. Dianggap telah keluar dari Islam. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaannya habis. Apakah masih ada para pemirsa Niaga TV? Waktu kita masih ada sekitar 15 menit. Bagi para pemirsa Niaga TV, dimanapun Anda semua berada, masih ada kesempatan untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat. Ada penelepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, sudah dengan bicarakan dengan istighfar. Misalnya kita menyebutkan astagfirullahaladzim berkali-kali sebagai istighfar mutlak. Baik Bapak. Apakah kalau kita harus betul-betul mendalami atau hanya ucapan saya sudah cukup atau gimana Ustaz? Karena saya merasa kalau saya bicara biasa, itu kok kayaknya nggak masuk ke dalam benar-benar gitu Ustaz. Om, ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya zikir istighfar ya secara umum kita sudah paham semua artinya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Aku bertaubat kepadamu. Astagfirullah, aku minta minta ampunan. Itu secara umum kita sudah paham maknanya. Apakah ketika kita berzikir misalnya kita harus menghadirkan maknanya? Ya utamanya seperti itu. Tetapi kalaupun kita beristighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil kita misalnya mengendarai motor atau kendaraan mobil atau kita berada di tempat umum, itu tidak masalah. Ya tidak masalah. Yang harus fokus antara lisan dengan hati itu berdoa. Dalam hadis dikatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa min qalbin lahin, dari orang yang hatinya lalai. Artinya dia lisannya meminta sesuatu tapi dia memikirkan yang lain atau hatinya di tempat yang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi berzikir ya dia lebih fleksibel. Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya tapi kalau kita bisa khusyuk, bisa fokus, tentunya itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi jangan sampai saya belum fokus, saya enggak perlu zikir misalnya, enggak juga seperti itu pemahamannya. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Gini Ustaz, tentang tadi yang zikir pagi sambil menunggu suruh itu Ustaz. Jadi sebaiknya zikir pagi itu dilakukan kapan Ustaz, kalau memang membaca Al-Quran sebaiknya Ustaz? Ya boleh di sela-sela itu, di sela-sela antara ibu menunggu suruh ya, ibu baca Quran lalu ibu berzikir pagi, silakan. Oh gitu, iya. sambil iya ibu, di sela-sela waktu. Baca tidak terdengar ibu. Tidak terdengar, diulangi ibu. Apa zikir pagi dulu baru baca Al-Quran? Terserah ibu. Kalau ibu mau zikir pagi dulu silahkan, mau baca Quran dulu silahkan. Oh gitu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tentang berdoa setelah wudu di kamar mandi, apakah kita keluar di kita lakukan di kamar mandi atau di luar? Di luar, ya di luar kamar mandi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Kalau untuk membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir, membacanya setelah salat tahajud, boleh atau? Ya ketika bangun tidur ya, ketika bangun tidur. Itu yang disunahkan oleh Nabi ketika bangun tidur. Kalau setelah tahajud, ya yaitu ya nanti hal lain, ya zikir, doa, istighfar, membaca Quran, dan tidak mengkhususkan Ali Imran 10 ayat itu. Allah alam bissawab. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Insya Allah kita ketemu lagi esok hari. Kita masih di rubrik yang sama, Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.